ونستغفرك بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ من علم لا ينفع. Muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyyah yang oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ala yang bahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di pembahasan tentang zakat dan sedekah. Yang terakhir kita telah menyelesaikan bab keberapa? 27 yang seorang pegawai ya pejabat publik dilarang menerima hadiah tuahannya atau dari rakyat karena itu dianggap sebagai pengkhianatan atau pencurian atau korupsi. Dia tidak menjabat, dia tidak mungkin diberi. Berikutnya lagi kita masuk bab yang nomor ke-228. Syekhul Musannif rahimahullahu taala Babuz zajri an yakuna al mar'u musaddiqan lil umara. Bab larangan seseorang menjadi amil zakat. Zakatnya pemerintah. Seseorang menjadi amil zakatnya pemerintah. Ini nanti ada keterangan hadisnya betapa beratnya menjadi bas zakat milik pemerintah. Beliau bawakan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al Hakim, Al Bazar dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'atha Sa'd ibn Ubadah musaddiqan. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam mengutus sahabat Sa'd bin Ubadah sebagai musaddiqan ai amilan ala shadaqah, yaitu amil zakat. Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam mengutus sahabat Sa'd bin Ubadah sebagai amil zakat. Rasulullah juga sekaligus nasihati. Iyyaka ya Sa'ad antaji'a yaumal qiyamah biba'irin lahu ruwah. Hati-hatilah kamu wahai Sa'ad, jangan sampai nanti kamu hari kiamat datang membawa onta yang onta itu mengeluarkan suaranya. Jangan sampai kamu korupsi. Tanu jabatan yang rawan, jabatan yang berbahaya, rawan korupsi. Untuk menyuap ya, supaya tidak diambil zakatnya, biasanya dia menyuap. Lalu sahabat Mu'ad, sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan la ajiduhu wa la aji'u bihi. Kalau Rasulullah, aku tidak mau nanti hari kiamat datang membawa unta yang mengeluarkan suara. Ya Rasulullah, saya takut. Kan saya pejabat ini, pejabat untuk petugas amil zakat ini, saya takut ya Rasulullah kalau gitu. Ya Rasulullah, saya tidak mau kiamat datang seperti itu. Akhfahu, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dia, dicabut jabatannya. Sa'd bin Ubadah mengundurkan diri, saking takutnya, saya khawatir nanti tidak kuat. Fadilatul Syekh Salim bin Id Al Hilali, hafidzahullah taala, membawakan beberapa fikih. Fikih. Yang pertama beliau mengatakan annahyu an yakuna almar'u 'amilan lima dhinnati wuqu'ihi fil ghulul wa bi khassatin idza kana al-umara'u ahdur. Seseorang menjadi pemerintah lebih khusus pegawai untuk narik zakat. Kan syar'i kan? Pengen narik zakat aja jangan. Apalagi pungutan-pungutan yang tidak syar'i. Yang syar'i saja Rasulullah melarang, bahaya. Ini rawan untuk terjadi pengkhianatan di sana, rawan terjadi korupsi di sana. Khusus lagi apabila penguasanya adalah penguasa yang zalim. Allah Subhanahu wa Taala telah memberitahu nanti akan datang penguasa-penguasa yang zalim, yang lainnya. Bawahannya itu terpaksa untuk mengikuti. Kalau ada orang jujur, bagaimana nasibnya? Bagaimana? Adalah dianggap orang aneh. Ini orang aneh ini. Enggak jujur dia masih jujur. Ini orang adalah orang-orang yang aneh. Fatu balil uroba. Ada yang tanya, bagaimana Ustaz kalau saya tidak terima nanti saya cat atau yang lain-lainnya, apakah boleh saya terima tapi saya berikan orang lain nanti? Tidak terima itu saja berarti kita sudah merestui. Kipan kita bukan merestui, mengingkari kemungkaran fal yughayyirhu illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' wa fi qalbi wa dzalika adhaful iman. Antara kamu yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan, perasaan dengan tindakan, atau dengan tangan dengan lisan, saya hati. Dengan lisan minimal dengan hati kita tidak setuju dan akan supaya Allah beri hidayah. Kita hanya bisa dengan hati saja, itu adalah iman yang paling lemah. Hati pun tidak, tidak ada iman lagi di hati kita sekecil apapun. Faedah yang kedua, fikih yang kedua, beliau mengatakan, mani betulia bisyai'in min dalika fa'alaihi an yattaqillah walaqbal hadiyah wala yaghil wala yadhlim wa an yabta'id an gharaimi amwalil aghnia. Kalau tak menjabat terpaksa. Soalnya ada yang pertanyaan, kalau semuanya tidak ada yang jadi pejabat, siapa yang jadi pejabat? Kita tidak boleh maju. Menjadi pejabat itu oleh para ulama dikatakan ada syarat-syaratnya. Nabiullah Yusuf alaihi salam, Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafn alim. Yusuf itu mempromosikan diri, Yusuf gak minta jabatan. Saya menjaga perbendaharaan bumi itu, yang begitu. Karena aku adalah pandai menjaga dan aku ngerti masalah itu. Terus minta jabatan. Pertama, rahimahumullah ta'ala cuman memberikan batasan adalah ketika maju itu benar-benar niatnya ikhlas karena Allah. Asalnya pula ketika maju itu dia benar-benar orang yang mampu di bidang itu. Bisa, dia mampu, dia ahlinya. Asalnya pula kalau dia tidak maju akan diambil orang yang akan menyalahgunakan. Kalau saya tidak mengambil orang nanti yang menyalahgunakan, disimpangkan nanti. Kalau terpaksa dia maju dengan syarat-syarat tadi itu, maka benar untuk kemaslahatan umat. Bukan golongan saya pribadi, golongan saya, kelompok saya, dan yang lainnya. Untuk umat, tidak apa-apa kalau gini. Yang ada kan gini semuanya kan? Kan kan gini semua kan? Ada justru sebaliknya. Pilihnya berani yang, tapi yang berhak mendapat itu. Ya, maju terus mengeluarkan modal dulu dipilih, bukan kepentingan umum. Yang dipilih adalah pribadinya, golongannya, telah mengembalikan modal dulu. Kita maju, boleh maju yang telah disebutkan. Karena itu beliau mengatakan, apabila seseorang itu diberi ujian oleh Allah, terpaksa menjabat, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah, menerima hadiah jabat di bawahan itu hadiah, ada makna itu. Maksud kalau kamu tidak menjabat, ngasih apa tidak mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu di rumah bapakmu, di rumah ibumu, mereka memberi atau tidak? Dan korupsi, jangan menipu, ya ghil, berbuat dolim. Kemudian kalau termasuk pejabat yang narik zakat, jangan mengambil harta orang yang terbaik. Jangan lupanya itu zakatnya kan, memang jangan ngambil kambing yang bagus-bagus. Si pemberi zakat jangan memberikan kambing yang jelek-jelek. Makanya ini ngambil kambing yang pertengahan. Kalau si pemberi zakat dengan ikhlas memberikan yang terbaik, kasihlah kan itu. Yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau Allah diberi ujian, terpaksa menjabat, maka hati adalah saya hidup di dunia ini paling lagi saya akan mati. Diprofesi betapa ruginya saya. Ya Allah. Selesai ceritanya, sudah habis. Nah, kan gitu kan ceritanya di dunia. Setelah kita mati itu rohnya dicabut, keadaan kita saat itu di alam mana alamnya. Itu kalau kita termasuk orang yang beriman, yang memberikan kontribusi untuk Islam wal muslimin, kita juga di jalan yang lurus, insya Allah mati kita istirahat. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Azah lewat, beliau mengatakan mustarih. Azah lewat, beliau mengatakan mustarah anhu. Bertanya, ya Rasulullah, ada jenazah lewat, Anda mengatakan mustarih. Azah lewat lagi, Anda mengatakan mustarah anhu. Rasulullah maksudnya, jawab, al-mu'min idza mata yastarihu min adunya wa nasabiha ila rahmatillahi ta'ala. Itu kalau mati, mustahnya dunia, dari payahnya dunia, dari kesulitan dunia, menuju rahmat kasih sayang Allah subhanahu. Berharap termasuk golongannya orang mukmin. Istirahat lagi, kita ganggu terang-terangan, ganggu gak terang-terangan, gak ada, sudah selesai semua, putus rahmatnya. Selama kita rasakan setelah mati. Di sini para ulama mengatakan al-mautu rahatul mukmin, lah istirahatnya orang yang beriman. Nah, kita juga mati sendiri sendiri. Sebab wa ammal fajir idza mata yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad-dawab. Fajir, orang yang jahat, tak ganggu orang lain. Jadi maka semuanya istirahat. Manusia istirahat, juga istirahat. Pohon juga istirahat, binatang juga istirahat. Min mati, dia istirahat. Saat mati, masyarakat yang istirahat. Milih-milih jadi yang mana. Itu kan ada orang mati, itu masyarakat. Eman ya Allah, kan, masya Allah, kan orang baik. Ini kan ngomong bukan direkayasa, bukan direkayasa, bukan hasil opini. Mereka benar-benar ngomong dari lubuk hati mereka yang terdalam. Kat ini adalah syuhada Allah bil arq. Mereka adalah merupakan saksi-saksi Allah di muka bumi. Orang mengatakan ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik, dari hatinya, bukan hasil opini. Seperti orang yang mati itu. Sebutkan di dalam hadis yang sahih, ada jenazah lewat, Rasulullah SAW mengatakan wajabat, wajabat, wajabat, ya. Jenazah lewat, Rasulullah mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Sahabatannya, ya Rasulullah, tadi ada jenazah, Anda bilang wajabat, wajabat, wajabat. Jenazah lewat, Anda bilang wajabat, wajabat, wajabat. Ada apa ya Rasulullah? Allah SWT cerita, pertama tadi lewat, kalian muji dia yang terdalam, biasa. Bukan ini, dia adalah orang yang baik. Kalian adalah merupakan saksi Allah. Manusia adalah saksi Allah di muka bumi. Tahul jannah, masuk ke dalam syurga. Yang kedua, ketika jenazah itu lewat, kalian menyebutkan dia tentang keburukan, orang tidak baik. Mengatakan tidak baik ini dari hatinya, bukan rekayasa juga, bukan hasil opini. Orang baik diopinikan tidak baik, atau orang tidak baik diopinikan baik, itu enggak berlaku. Itu opini, tapi benar-benar dari hati manusia yang terdalam jahat. Ya, wajabat lahun nar, berarti dia masuk neraka. Wow. Nanti kalau kita mati, maka akan merasa kehilangan dengan kematian kita. Ketika kita mati, masyarakat malah bersyukur atas kematian kita. Yang lain enggak cepat nyusul dia, tidak baik, padahal ganggu. Seperti asyrul muslimin jamaah rahimakumullah, ini ya memang penuh dengan fitnah. Di depan ini fitnah, mana adalah ingat mati. Biasa di dunia dolimi kita, kalau kita mati bisa enggak dia dolimi kita? Nah, selesai sendiri. Ya, nanti kita dulu atau orang lain dulu, yang jelas semuanya pasti akan berangkat. Jin dzaiqatul maut. Dunia ini punya pengikut banyak, provokasi dan yang lainnya, kita jelek-jelekan kita dan yang lainnya. Kalau Anda bisa lagi provokasi orang, bisa enggak kalau mati memprovokasi orang? Cek orang-orang untuk kumpul lagi. Ya, bisa, selesai. Berbicara tentang sakaratul maut, dengan bicara sakarat, bagaimana kematian orang mukmin, bagaimana kematian orang fajir. Kalau mau mati, yang datang malaikatnya putihan. Kapan dari surga? Mau dari surga, temukan malaikat maut. Ya, dia. Dan mat maut dengan lembut mengatakan ayyatuhar ruhut thayyibah han nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho dari Allah subhanahu. Keluar dengan lembut yang menetes mulut, masukkan ke dalam kain kafan dari surga, dari bau yang sangat wangi, parfum yang paling wangi yang ada. Di muka malaikat, di bumi, di langit, mendoakan, menyolati dia. Orang yang fajir, yang jahat, orang yang kafir juga. Jadi malaikat yang datang adalah malaikat-malaikat yang wajahnya hitam-hitam, menyeramkan. Ramkan wajahnya, menakutkan. Fan dari neraka. Ke malaikat maut di sampingnya, Malaikat maut mengatakan, ayyatuhar ruhul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju marah dan murka dari Tuhanmu. Tidak mau keluar, ke seluruh tubuh luar. Dan malaikat ditarik dengan paksa sehingga uratnya, otot-ototnya patah semuanya. Semuanya dan ke dalam kain kafan dari neraka, dan keluar bau yang busuk melebihi bau busuk yang ada di muka bumi. Ket malaikat bumi melaknat dia, dikutlah yang anuk dilaknat, dikutlah. Kalau orang yang beriman tadi rohnya dibawa naik, ya, pintu-pintu langit semuanya dibuka. Tu langit mohon doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah dia nanti lewat pintu saya, jadikanlah dia lewat pintu saya. Naik lewat rombongan malaikat, mereka tanya, mahadar ruh thayyib, ini rohnya siapa yang wangi ini? Rohnya siapa yang wangi? Yang mengatakan Fulan bin Fulan, ini rohnya Fulan bin Fulan, disebutkan kebaikan-kebaikannya di dunia dulu. Nah, ini seperti itu hubungan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik. Ini berada di langit dunia, langsung pintu itu dibuka, langsung buka masuk ke langit yang pertama. Penjaga langit pertama menyertai sampai langit yang kedua, masuk kedua. Malaikat penjaga langit kedua menyertai sampai langit yang berikutnya, terus seperti itu sampai langit yang ketujuh. Mengatakan uktubu kitab abdi fi illiyi, amal hambaku di illiyi, catatannya ahli syurga. Duhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dia ke bumi. Berjanji aku menciptakan dia dari tanah, aku mengembalikan dia ke tanah, dan aku nanti akan mengeluarkan dia dari tanah. Yang beriman. Kalau orang fajir tadi keluar bau busuk, dilaknat oleh malaikat, ketika pergi semua penjaga pintu langit berdoa, ya Allah jangan sampai roh ini lewat pintu saya tidak mau. Allah pergi naik, ketika melewati rombongan malaikat, mereka selalu mengatakan mahadar ruhul khabith, ini rohnya siapa yang busuk ini, baunya tidak enak, rohnya siapa? Yang mengatakan Fulan bin Fulan, ya, si Fulan bin Fulan, disebutkan kejelekan-kejelekannya. Allah tidak baik dengan manusia juga tidak baik. Sampai ke langit dunia, pintunya tidak dibuka, no pintunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaat. Ya, tidak pintu langit dan masuk surga sehingga ada unta yang bisa masuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan amal hamba, amal itu, amal dia di sijjin, ay fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah, catatan amalnya ahli neraka. Kembalikan ke bumi, dibawa turun, mengembalikannya dilempar, tersambar oleh angin lainnya. Billahi faqa'anna ma kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, dilempar sehingga dia angin nak kemari pergi ke sana. Oh, kalau kita lihat jenazah dimandikan dan randu pemak kuburan, orang mukmin dia berteriak, dia mengatakan qaddimuni qaddiku jabaku, merasa apa rapotnya merapot sampai kubur dan pulang semuanya. Saya pula lah kayak apapun apanya uang 100 triliun cuman kain uangnya itu kita keluarkan di jalan Allah, kita bawa sampai kita yang sebenarnya. Orang pulang semuanya ditimbunkan tanah, malaikat mungkar dan nakir. Jadi ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau orang yang beriman maka dia dengan mudah menjawab, oh jelas, wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dia bisa jawab. Man yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Man beramal saleh, oleh Allah diberikan ketetapan di dunia dan akhirat. Bisa jawab habis dikubur ya. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berdiri di samping kuburannya. Katakan istaghfiru wallahu at-tabbit fa innahu al-ana yus'al, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk saudaramu ini, dan mintakan pula ketetapan, akan ditanya. kubur itu akan mendoakan. Yang sunnah dari Nabi mendoa sendiri-sendiri ya. Itu masing-masing orang berkelompok datang ke dekatnya kuburan itu untuk lagi doakan pergi itu. Dekat dia pergi doa lagi. Dan adalah ini yang paling prinsip dua ini. Doa ngalor ngidul, yang dua malah kita tinggalkan. Ampunan dan memintakan ketetapan supaya dia diberi ketetapan iman, dia bisa jawab. Itu kalau yang mati orang laki, kita pakai dhamir orang laki. Firlahu Allahumma tabbithu. Allahu Allahumma tabbithu. Kita orang itu paling prinsip itu. Ini dia, berilah dia ketetapan. Kita doa kan, memuji-muji kan, alamin Allahumma ala Muhammad wa ala ali. Allahumma firlahu Allahumma tabbithu. Firlahu Allahumma tabbithu. Kalauan Allahumma firlaha Allahumma tabbitha. Allahumma firlaha Allahumma tabbitha. Itu kita kan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alih walhamdulillah rabbil alamin. Itu yang prinsip. Baik doa yang lain silahkan, doa-doa untuk orang mati boleh, doa-doa silahkan. Ini yang paling prinsip diri. Berarti kita ajari cara doanya itu begini. Orangnya kalau mati ya bawa kain kafan saja. Lancar orang beriman, maka telah mengatakan an shadaqa abdi fa'afriya wal minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Benar. Bukakan untuknya pintu-pintu syurga, hamparan permadani dari syurga, pakaian dari syurga. Ke alam kuburnya itu kenikmatan-kenikmatan syurga. Kuburannya berubah menjadi raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman syurga. Paskan sejauh mata memandang. Kuburin itu dah. Alamnya lain, alam kubur. Kita atau kita tentang mimpi orang mati. Istana. Dia berada di istana, dia senang. Ya? Berada di istana, hidupnya senang, tentram. Nah, berarti memang dia benar-benar berada di istana dan tentram. Orang yang beriman, orang yang mukmin. Kalau orang yang fajir, dikubur, ditandu, ditandu mengatakan, ya wailaha aina tadhabuna biha, aduhai celaka, celaka. Saya mau kalian bawa kemana? Saya mau dibawa kemana? Teriak-teriak takut. Ya, saya bakal dapat rapot yang buruk. Masuk kuburan, pulang semuanya. Bayang hari ini di rumah, berang kumpul keluarga. Nah, besok kita mati, pindah ke kita. Itu aja. Ya, Pak. Dengan cani, dengan cengking, dengan ular, dengan serangga dan yang lain-lainnya. Orang yang fajir ini oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Karena dia hidupnya ragu-ragu, bimbang kepada Allah, imannya setengah-setengah. Tidak bisa jawab. Seakan dia ingat sesuatu, mau ngomong tidak bisa. Mengatakan, ha, ha, la adri, aduh, aduh, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab, saya tidak tahu. Dibentak oleh malaikat, tidak bisa jawab. Katakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, an kadzab, dia bohong, dia berdusta. Suhu minan nar, wal basuhu minan nar. Ya, datang kepadanya keburukan-keburukan neraka. Berubah menjadi hufrah min hufarin niran, lubang di antara lubang-lubang api neraka. Yaqu alaihi qabru hatta takhtalifa adla'u, kuburannya dijadikan menyempit sampai tulang rusuknya api neraka. Mengatakan dia ketika jawab dia mengatakan ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu aduh aduh saya enggak tahu saya enggak tahu. Sedengar orang-orang mengucapkan dan saya pun ikut-ikutan. Ya, agama ikut-ikutan. Kemudian sampai di situ masih ada tambahannya lagi. Yadu alaihi a'ma asam abkam. Ini didatangnya satu makhluk malaikat yang punya tiga sifat. Sifatnya adalah buta, tuli, dan bisu. Maksudnya enggak mau lihat. Mau memelas model apa enggak dilihat. Enggak mau dengar. Mau teriak model apa enggak didengar. Enggak banyak bicara. Mengazab, mengazab, dan mengazab. Bawa mirzabah min hadid, batang besi. Gunung, langsung gunung berubah menjadi kan kepada orang ini. Fayubatan fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illa taqalain. Perang itu berteriak dengan teriakan yang amat sangat keras, yang teriakannya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin tidak dengar. Kita tidak dengar. Dengar apa ini? Nanti dengar apapun kita bakat mendapatkan pembalasan. Menggiurkan. Siapa yang tidak menggiurkan? Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mengatakan inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum biha fayandura kaifa ta'amalun. wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnah bani Israel kanat bin nisa. Dunia ini khadira, hijau, dunia ini menarik, nyilau, indah nih. Dan jadikan kita manusia sebagai khalifah generasi yang akan bumi ini. Memanti-manti, takutlah fitnahnya dunia, takut fitnahnya perempuan. Yang membuat Bani Israel rusak zaman dahulu mula-mula adalah fitnahnya, adalah ingat mati. Mesti ingat mati ini, kalau kita dapat nikmat kita enggak sombong. Susah, kita enggak putus asa. Demi orang mesti mati akan mendapatkan balasan. Orang muslimin kan masalah pejabat. Nah, saya ini enggak usah marah, berterima kasih ke Allah masih yang mau pejabat, enggak pernah ngilang orang pejabat. Cuman kita bacakan ayat Allah, hadirkan nasihat. Pak dulu khalifah Bani Abbasiyah dia apa namanya, para ulama yang nasihati mereka itu Ar-Rasyid ya, oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala nasihat. Alhamdulillah ada yang mengingatkan supaya tidak salah. Asra muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di ada bab yang baru lagi, bab 129, babun nahyi anil janab wal jalab. Hadis ini Syekh Salim bin Ith al-Hilali hafizahullah ta'ala membawakan hadis diriwayatkan oleh dengan sanad yang sahih. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la is'ada fil Islam wala shighara fil Islam wala aqara fil Islam wala chalaba wala janaba wa man intahaba falisa minna. Para ulama selalu berikan penjelasan-penjelasan mayatkan oleh An-Nasa'i, Abdul Razzaq, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kita bahas pada babul janaiz, jenazah yang lalu. Pertama, is'ada fil Islam, tidak ada is'ad dalam Islam. Itu adalah is'adul mar'ah fi musibatiha bin naw'. Orang nangis kena musibah jahiliyah, mati ya. Dan kalau banyak orang yang nangis, banyak orang yang datang untuk membantu nangis, bisa nangis, pura-pura nangis ya, ludahnya ditaruh di matanya seakan-akan kayak nangis. Ada istilah itu orang-orang perempuan yang menangis, an-na'ihah al-mustahjarah, an-al-mustahjarah, orang yang nangis bayaran, nangis bayaran. Jadi nanti dapat amplop nanti untuk nangis saja. Saya juga masih ada ini, karena itu kalau ada orang mati yang nangis sedikit kok sungkan gitu loh, kok gak enak, gak ada yang nangis gitu loh. Bayari orang untuk nangis, Islam tidak boleh, itu perbuatan orang jahiliyah. Masa ini saja direkayasa ya. Kemudian wala syighara fil Islam, tidak ada syighar dalam Islam. Syighar itu nikah barter ya, nikah barter. Ini juga ada penjelasannya, bahkan ada fatwa para ulama mengenai nikah barter ini. Definisi nikah syighar adalah an yuzawwijar rajulu ibnatahu aw ukhtahu aw ghairahuma mimman lahu alwilaya alaihi ala an yuzawwijahu al-akhar ila akhirih. Orang ya, seorang wali menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, anaknya perempuan atau saudaranya atau yang lainnya yang dalam perwaliannya, dinikahkan dengan laki-laki. Tapi dengan catatan laki-laki itu menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan ini, dengan apa? Besan namanya ya. Ya. Dan kan? Jadi ini nikahkan putrinya dengan sana, lah sana nikahkan putrinya dengan ini. Misalnya si B menikahkan putrinya dengan si C. Tapi si C menikahkan putrinya dengan si B. Menikahkan saudarinya, adiknya dinikahkan dengan si C. Tapi syarat si C menikahkan adiknya dengan si B. Sekarang dalam Islam, bagaimana kalau dengan mahar? Dengan mahar pun tidak boleh. Memang hadis yang mengesankan kalau ada maharnya tidak apa-apa, tapi hadis yang paling sahih menyatakan hatta dengan mahar pun tidak boleh nikah barter seperti itu. Mahar kan, ya, nikah dengan syarat wali dan yang lainnya. Tapi ada persyaratan gitu, saya nikahkan anak saya dengan kamu, nikahkan anakmu dengan saya, ini dilarang mahar. Kecuali kalau tidak ada direkayasa, tidak ada rekayasa ya, memang jodoh kok. Anda nikah dengan seorang duda. Nah, ini tuannya menikah, ah, janda ini punya anak, misalnya perempuan. Duda ini punya anak, laki-laki anak bawaan. Ternyata setelah bapaknya dengan ibunya ini nikah, anak juga nikah dengan anak. Ini tidak apa-apa, boleh Islam. Kemudian wala aqra fil Islam, al-aqru ay adzbu 'ala al-qubur, tidak boleh menyembelih di kuburan dalam Islam. Ada kesyirik. Bolehnya karena Allah, di dekat kuburan jangan. Perbuatan orang musyrik dalam hal zahirnya, nanti khawatirnya batinnya pun menyerupai orang musyrik. Lama-lama kurban itu kubur. Wala janaba. Ini diterangkan oleh Syekh Salim Al-Hilali. Ma'ala bin Ishaq ma'na la jalaba wa la janaba ay an tasaddaq al mashiya fi mawadhi'iha wa la tujlab ila al musaddiq wal janab an ghairihi hadhihi al fariidhah aidan la tujnab ashabuha. Ini yang mengeluarkan zakat hewan ternak, zakatnya itu diambil oleh amil di tempatnya, ambilnya di tempatnya si pemberi zakat. Si pemberi zakat ini ngantarkan ke tempatnya amil. Nah, amil diusahakan tempatnya jangan jauh dari orang yang mengeluarkan zakat. Sampai orang yang mengeluarkan zakat itu pergi jauh untuk ngantarkan ke pihak amil. Sepele kan? Telah diatur di dalam Islam. Itu amil ngambil zakat. Zakat yang ngantarkan zakatnya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala memberedah di sini dalam kitabnya Nailul Autar, wal hitu yadullu ala annal musaddiq huwa alladhi ya'ti bis-shadaqat wa ya'khudhuha ala miyahi ahliha li'anna dhalika ashal lahum. Hadits ini adalah dalil bahwa amil dia yang datang ke tempat orang yang mengeluarkan zakat untuk ngambil zakat. Hewan ya, dia datang ke peternakan. Datang ke tempatnya ternak itu. Dan ini mudahkan yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pihak yang datang yang ngambil. Juga di dalam Sunan Abi Dawud diterangkan di dalam syarahnya, wala yakunu ar-rajulu bi aqsa mawadhi'i ashabi shadaqah fa tujnab ilaihi walakin tuqad fi mawdhi'ihi. Sampai nanti pihak amil berada di tempat yang jauh dari orang yang membayarkan zakat. Kemudian orang yang bayarkan zakat mengantarkan jauh-jauh ke tempatnya zakat itu, ke tempatnya amil. Terus amil lah yang datang ke sana untuk ngambil. Hanya umumnya dia sedekah. Kalau bisa kita praktekkan seperti ini, kalau ada amil zakat ya baik atau yang lainnya, maka si amil datang ke tempatnya orang-orang yang bayar zakat. Ngambil zakatnya. Kan memudahkan kan? Dari orang-orang yang zakat datang untuk mengantarkan apalagi jauh. Kan kasihan kan? Paling amil datang sekaligus keliling. Nanti sunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan lagi. Ini berjudul bab nomor 230. Bahyi 'anil jam'i bainal mutafarriq wat tafriq bainal mujtami' fis sawa'im. Bab larangan menggabung hewan ternak yang terpisah dan memisahkan hewan ternak yang tergabung. Bentuk tipu daya dalam bayar zakat supaya kenaknya sedikit tidak kena banyak. Nanti ada contohnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu kataba lahu allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yujma' baina mutafarriq wala yufarraq baina mujtami' khasyata shadaqah. Bahwanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dituliskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada beliau Allah kepada sahabat Abu Bakar, jadi hewan yang terpisah jangan dikumpulkan, yang sudah kumpul jangan dipisahkan, karena untuk melarikan diri daripada zakat. Begini contoh dalam hal kambing ya, zakatnya kambing. Itu kambing yang diternakkan dan makannya pun juga makan gratis. Makannya di mana? Di umum makan gratis. Itu adanya. Adapun kalau kambing yang diperjualbelikan, maka dia zakatnya kena zakat barang perniagaan. Bukan kena zakatnya hewan ternak. Itu nanti ada ketentuannya ya. Sekarang cara bilangannya saja. Itu kalau orang punya kambing ternak yang telah memenuhi syarat-syarat zakat, itu sampai 39 enggak kena zakat. Kena zakat itu kalau punya 40. Kambing kena zakat satu kambing. 50, 60, 70 terus sampai 120. Jadi kalau apa namanya punya kambing 40, 120 kena zakat satu kambing. Kalau orang punya kambing 201, 399, satu dulu kelewatan, 101 sampai zakat dua kambing. 201 sampai 399 itu kena tiga kambing. 400 sampai 499 kena empat kambing. 500 sampai 599 kena lima kambing. Nah, sekarang gambaran menggabung yang terpisah dan memisahkan yang tergabung. Itu yang ini masing-masing punya 40 kambing. Si A, si B, si C. A punya 40, B punya 40, C punya 40. Kena satu kambing, B kena satu kambing, C kena satu kambing. Amil zakat ini datang atau nage, kambingnya kan digabungkan. Ingat jumlah berapa? 120. Kena berapa zakatnya? Satu. Apa namanya? Namanya ini. Dari zakat yang terpisah digabungkan. Mereka jadi kena satu. Ya. Yang tergabung dipisahkan. Contohnya dua orang yang hewan ternaknya digabung jadi dua ini. Ya, milik masing-masing jelas haknya. Yang satu itu punya 101. Tak punya 101. Berapa? Di 202. Berarti kena berapa zakatnya kalau 202? Iya kan? 202. Sambil zakat datang. Nah, kembali ini 101, ini 101. Berarti kena berapa kerapa? Ini tuh ini kena satu. Tipu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Syekh Salim Al-Hilali mengatakan, hadzal hadits aslun fi ibtalil hiyal. Hadits ini merupakan prinsip dasar untuk membatalkan segala bentuk hilah, tipu daya. Itu nipu omoh. Omoh enggak bisa ditipu. Kalau misalnya kena kambing tiga jadi kena kambing satu, haramu adalah rugi. Yang dua jadi kan jadi setrika, kan disetrikakan nanti. Kita lanjutkan aja pada waktu berikut. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahum lana min khasyiatika ma tahulu bihi baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannat ومن اليقين ما تهون به على مصائب. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم متنا على الإسلام والسنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.